nampak tentang cinta dalam terminologi Yunani. Cinta agape. Cinta agape mau menggambarkan cinta dari atas ke bawah, yang lebih tinggi mencintai yang lebih rendah. Jika eros adalah cinta dari atas ke bawah terhadap sebuah objek atau birahi, maka agape adalah cinta di luar kewajiban. Seperti Tuhan menciptai manusia, bukankah Dia sang pencipta? Bukankah Dia pemilik alam semesta? Kenapa mesti Dia menolong manusia yang selalu melawannya, memberontak pada Dia? Bahkan Ia berkorban dalam semangat cinta. Itulah cinta agape. Cinta agape yang memungkinkan musuh menjadi kawan. Tapi kadangkala Ia juga membakar dalam kejujuran. Bisa jadi Dia menelanjangi kawan yang ternyata serigala berbulu domba. Cinta agape memang luar biasa. Tak ada ketersembunyian di sana. Ia merebak mencabik semuanya, membukanya, sehingga dengan kasat mata kita bisa melihat segala sesuatunya. Oleh karena itu, kalau kau mencintai istri, kekasih dengan cinta eros yang memang harus ada, jangan berhenti. Karena jika cuma itu, engkau hanya menjadikan dia objek. Cintai dia dengan cinta eros, tetapi juga dengan cinta agape. Seperti Tuhan mencintai kita, menjaga, melindungi kita, begitulah seharusnya kita mencintai istri kita. Cinta eros tak salah. Birahi bukan malapetaka, justru memang harus ada sebagai kekayaan anak manusia. Tapi tanpa cinta agape, semua hanya akan sia-sia. Jadi bijaksanalah memiliki, memaknai, menempatkan cinta dalam hidup kita. Bersama saya, Bigman Sirait.